apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Permata Nusantara, permainan dan cerita anak Nusantara. Program ini mengajak kalian mendengarkan kisah petualangan Pino dan Tata dalam menjelajah permainan dan cerita anak dari penjuru Nusantara. Pino adalah anak yang sangat suka bermain, sementara Tata, adiknya, sangat suka menyanyi. Suara Tata merdu sekali. Nah, kali ini anak pintar akan mendengarkan kelanjutan cerita Pino dan Tata. Dalam cerita sebelumnya, dikisahkan bahwa ayah mengajak Pino dan Tata berkunjung ke Observatorium Bosca di Lembang, Jawa Barat. Di sana, Pino dan Tata sangat senang karena dapat melihat benda-benda langit yang jauh letaknya dari bumi dengan sebuah alat. Alat untuk melihat benda-benda langit disebut teleskop. Nah, saat Pino dan Tata kagum melihat bulan yang tampak besar dan berlubang-lubang, ayah ingat bahwa semasa kecil pernah bermain lan-lantang, singkatan dari bulan dan bintang. Permainan itu semakin seru karena ada lagunya. Setelah mendengarkan penjelasan ayah, Pino dan Tata mengajak Dina, Vero dan Gading untuk bermain. Seperti apa ya serunya permainan lan-lantang yang mereka mainkan? Nah, anak pintar, sekarang semua duduk yang baik dan dengarkan kelanjutan cerita ini dengan tenang ya. Hum pimpa alayum gambreng, ma ija pakai baju ngejreng. Bira jadi, bira jadi. Asyik, aku jadi pemimpin bulan. Hum pimpa alayum gambreng, ma ija pakai baju ngejreng. Anak pintar, setelah Hom Pimpa, ternyata Pino menjadi pemimpin kelompok bulan dan Tata menjadi pemimpin kelompok bintang. Pino dan Tata bergandengan tangan berhadapan, membentuk terowongan. Dina, Vero dan Gading berbaris memegang pundak dan berjalan sambil menyanyi. Sangat cemerlang, tang tung tang, siapa yang engkau senang? Silahkan berdiri di belakang. Nah, seperti apa ya kelanjutan ceritanya? Ayo anak pintar, duduklah yang rapi, dengarkan ceritanya dengan tenang. Dina, kamu mau pilih bulan apa bintang? Bintang. Baiklah, Dina, kamu berdiri di belakangku ya. Ayo lanjut. Lan-lantang pilih bulan atau bintang. Lan-lantang bulannya terang benderang. Lan-lantang bintangnya sangat cemerlang. Tang-tung-tang, siapa yang engkau senang? Silahkan berdiri di belakang. Gading kena. Ya, kena. Gading, mau pilih bulan apa bintang? Aku pilih bulan. Ya, Gading, kamu di belakangku ya. Tinggal aku yang belum tertangkap. nyanyi lagi yuk. Lan-lantang pilih bulan atau bintang. Lan-lantang bulannya terang benderang. Lan-lantang bintangnya sangat cemerlang. Tang-tung-tang siapa yang engkau senang? Silakan berdiri di belakang. Hore, Vero kena. Vero pilih bulan apa bintang? Aku pilih bulan. Yeay, Vero, kamu berdiri di belakangku. Ta ta ta, sekarang kita sweet. Anak pintar, coba kamu sebutkan nama teman-teman Pino dan Tata tadi. Ya, ada Dina, Vero, dan Gading. Iya, betul. Nah, siapa yang menjadi pemimpin kelompok bulan? Iya, Pino. Pino menjadi pemimpin kelompok bulan, dan Tata pemimpin bintang. Nah, tadi yang memilih bulan lebih banyak daripada bintang. Anggotanya bintang hanya Dina. Setelah itu, Pino dan Tata melakukan sweet. Ternyata, sweet ini dimenangkan oleh Tata ya. Jadi, Pino harus memberikan anggotanya, yaitu Vero dan Gading kepada Tata. Permainan lan-lantang masih berlanjut. Dina, Vero, dan Gading berdiri memegang pundak Tata yang berdiri paling depan. Mereka berlari menghindari tangkapan Pino yang sekarang menjadi matahari. Pino mengejar teman-temannya dengan penuh semangat. Ayo, mau kemana kamu? Pegangan teman-teman. Hop, kamu kena Vero. Aduh, kok kena sih? Ayo, pegangan teman. Akan ku robot Gading. Gak bisa, pegangan Gading. Kena kamu, ye. Yah, anggota aku tinggal satu. Anggotamu makin sedikit, Tata. Tenang, Kak Pino pasti tak bisa merebut Dina. Kakiku. Anak pintar, Dina terjatuh. Karena menahan sakit, Dina pun menangis. Tata berusaha mendiamkan Dina dan mengajaknya bermain lagi. Namun, Dina tidak mau. Dina menganggap Pino menarik badannya sangat kencang hingga ia terjatuh. Ketegangan itu tidak lama. Pino segera meminta maaf kepada Dina. Setelah dibujuk oleh Vero dan Gading, Dina mau memaafkan Pino. Hari sudah sore. Dan badan mereka sudah lelah. Pino, Tata, Dina, Vero, dan Gading menghentikan permainan lan-lantang. Mereka berpisah sambil mengucapkan salam dan berjanji akan mengulangi lagi permainan lan-lantang. Itu tadi cerita permainan lan-lantang yang dimainkan oleh Pino, Tata, dan teman-temannya. Permainan ini mirip dengan permainan wak-wagung, permainan dari suku Betawi. Anak pintar, melalui cerita tadi, kalian belajar tentang kerjasama.